Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan buku Al-Usul Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Dan insyaallah kita meneruskan usul atau pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita menyebutkan tentang usul yang pertama ma'rifatullah, kemudian kedua ma'rifatu dinil Islam bilabilah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, demikian juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan kita akan meneruskan usul ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyina, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tiga perkara tersebut akan ditanyakan kepada kita semua ketika kita di alam kubur, Allah mengutus malaikat untuk bertanya kepada kita, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Adapun orang yang beriman akan bisa menjawab. Adapun orang yang munafik, maka dia akan mengatakan haha, fala adri. Sami'tu nas yaqulu dzalik. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan demikian, kemudian aku ucapkan. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Adapun orang yang beriman akan mampu menjawabnya. Dan insyaallah kita akan meneruskan bahasan usul atau pokok yang ketiga. Sebutkan pada pertemuan terlewat ucapan beliau Rasulullah al-Asru al-Salis, pokok yang ketiga yaitu ma'rifatu nabikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kemudian kita sebutkan bahwa mereka para ulama sepakat, ya, dari Muhammad bin Abdullah bin Hashim sampai kepada Adnan. Ya, demikian. Kemudian disebutkan oleh sebagian mereka para ulama antara Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wal Arab min duriyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Arab itu adalah dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Bagaimana kita ketahui bahwa Nabi mempunyai, dan Nabi Ibrahim mempunyai dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Para nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim adalah di keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ishak kemudian Yakub, yang kita kenal dengan Israel. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel, sehingga kalau dikatakan Bani Israel itu Bani Yakub alaihissalam. Maka di situ ada Nabi Yusuf, demikian juga yang lainnya. Nabi Musa, demikian juga Nabi Sulaiman, demikian juga ya Nabi Daud sebelumnya, demikian juga nabi-nabi yang lain. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Ya, dari anaknya Ismail. Ya, jadi dari Nabi Ismail alaihi salam yang kemudian menjadi nabi hanyalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah afdal dari para nabi dan para rasul, paling afdalnya dari para nabi dan para rasul. Kita sudah sebutkan apa yang dibawakan oleh Ibnu Katsir wa ta'ala di Al-Fusul fi Salatir Rasul. Ini termasuk juga mengulang apa yang telah lewat dari pelajaran kita di Sirah Nabawiyah. Sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau lahir di Mekah, ya, sudah kita sebutkan. di tahun fil, ya, tahun gajah. Saya menyebutkan, yakni bukan di hari ketika pasukan bergajah menyerang Mekah, tapi beberapa hari setelahnya. Ya, sebagian menyebutkan demikian. Ini tidak di waktu itu persis, tapi di beberapa hari, ya, setelah terjadi peperangan tersebut, dan Allah hancurkan pasukan bergajah tersebut. Kemudian juga disebutkan di antara faedah kita pelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga perjalanan hidup orang-orang soleh, demikian juga manfaat dari kita pelajari perjalanan hidup mereka. Ya, ada dua. Yang pertama adalah untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah mereka itu, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, demikian juga kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan juga dengan mempelajari kisah orang-orang yang Allah hancurkan, juga di situ ada ibrah, pelajaran. Ya, jadi manfaatnya pertama adalah sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita semua. Allah sebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an di surat Yusuf ayat 111. Lafadzkan Nabi qasasim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ini ada ibrah, ada pelajaran bagi orang mempunyai akal. Kemudian yang kedua adalah untuk menguatkan iman kita. Yang kita mempelajari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga bahkan para nabi dan para rasul secara umum, demikian juga para ulama dan sebagainya, dan bahkan para ulama membuat buku seperti Imam Adz-Dzahabi belum punya buku Syiar Alaminubala. Ya, ini kalau kita baca tidak kita merasa puas sih, sudah banyak sekali kisah-kisah disebutkan oleh beliau. Demikian juga seperti Ibnu Katsir juga punya buku Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, disebutkan juga kisah-kisah juga dalam buku tersebut. Ya, itu semua adalah yang kedua, memberikan manfaat kita, yang menguatkan iman kita. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Hud ayat 120. Qulna naqsu 'alaikum min anba'i rusuli man sabitu bihi fa'ada. Dan semua kami kisahkan, yang Allah kisahkan dari nabak ambak, dari kabar-kabar para rasul, mayyusab itu bihibu adab, yang mampu, yang bisa untuk menguatkan hati engkau. Apalagi kita lebih-lebih lagi butuh kepada kisah-kisah mereka tersebut. Kemudian juga disebutkan, ya, pada pertemuan al-limat dari nasabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya, ketika beliau masih di perut ibunya, yakni Aminah. Kemudian ditinggal oleh ibunya, ibunya juga meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Kemudian beliau diasuh, ya, oleh pertama oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ya, demikian juga yakni budak perempuan dimiliki oleh bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Ummu Aiman. Kemudian setelah meninggal Abdul Muthalib, mengasuhnya di situ paman beliau Abu Talib, karena Abdul Muthalib mewasiatkan untuk kemudian mengurusi Nabi adalah Abu Talib, dan dia adalah saudara kandung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saudara kandung dari orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib itu adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir dari hadis-hadis yang diantara adalah sahih, seperti disebutkan ketika Nabi beliau melakukan perdagangan, ya, menuju Syam, menuju Suriah sekarang ini, demikian juga Palestina, ya, dari hal-hal yang menakjubkan, ya, sebagaimana sekali Imam Tirmidzi rahimahullah taala, tadril gumamah lahu Mamel syajarah, ya, pohon itu menaungi Nabi SAW. Ya, demikian. Demikian juga awan. Demikian juga tafsir Buhaira Ar-Rahib. Ini kabar gembira yang diberikan oleh Buhaira. Jadi perselisihan Buhaira ini, ya, dia ini adalah seorang rahib, seorang Nasrani, ahli ibadah. Mempunyai hayat yang bagus, ya, ini penyambutan yang bagus ketika dapat kabar tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keislamannya, ulala. Yang untuk Buhaira ini, adapun Islam atau tidaknya, ulala. Kemudian disebutkan setelah mendapat, ya, kabar tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi ketika bepergian sampai-sampai pohon itu menaungi beliau, disebutkan dalam Sunan Tirmidzi yang tersebut. Kemudian hal-hal yang menakjubkan tersebut, maka Buhairah yang memerintahkan kepada pamannya Abu Thalib untuk menjaga, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk kembali. Dirujuk bihi li'alla yarahul yahud, ini agar segera kembali ke Mekah agar jangan sampai dilihat oleh orang Yahudi. Ya bayramunahu su'an, sehingga menginginkan kejelekan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian disebutkan. Jadi setelah melihat adanya hal-hal yang di situ mengagumkan, maka Buhairah ini karena dia mengetahui dari Injil Allah mungkin dalam Al-Qur'an. Ya di surat Shaf. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulun ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Berikan kabar gembira akan datang rasul setelah Nabi Isa, yaitu apa? Namanya Ahmad. Dan itu sudah kita bahas. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara adalah Ahmad, demikian juga Muhammad, Al-Muqafi dan sebagainya. Akhirnya diperintahkan oleh Buhairah ini, rahib ini, ahli ibadah orang Nasrani ini, untuk pamannya Nabi yaitu Abu Thalib kembali ke Mekah. Jangan sampai dilihat oleh orang Yahudi, sehingga apa? Sehingga disakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian. Kemudian disebutkan semua kharaja tsaniyan ila Syam fi tijarati li Khadijah binti Khuwailid. Ini yang tadi sudah disebutkan, yaitu ketika Nabi umurnya 12 tahun beliau melakukan perjalanan berdagang bersama dengan pamannya Abu Thalib tadi, dengan kejadian-kejadian yang dapat tadi sampai diperintah oleh Buhairah tadi. Kemudian Nabi melakukan perjalanan berikutnya menuju Syam. Menuju Syam lagi. Ini yang kedua kalinya. Untuk tijarah, untuk melakukan jual beli juga. Perdagangan, perniagaan ya yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha ya bersama dengan budaknya Khadijah, waktu itu belum jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Maisarah. Ala sabil qirat, yakni diupah dengan satu qirat. Ya demikian. Yani bagi hasil mudharabah. Jadi sebagaimana kita ketahui seorang melawan jual beli pemilik modal, ya demikian juga yang bekerja, nanti hasilnya dibagi, ya menurut perjanjian mereka bagi hasil atau misalnya. Kemudian para Maisarah ma baharahu min sya'ni. Maka Maisarah ini budaknya Khadijah ini melihat sesuatu yang mengagumkan ya dia dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berikutnya. Ini menunjukkan juga Allah Subhanahu wa taala memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Para ja'afah baro sayyidatahu. Kemudian dia pun kembali Maisarah ini ya kepada majikan perempuannya. Bima ra'a apa yang dia lihat. Para ghibat ilahi ayyatasa wajaha. Kemudian akhirnya Khadijah pun ingin untuk menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian. Limar rajat bidzalika min al-khair. Karena dia menginginkan di situ diharapkan kebaikan yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah telah kumpulkan padanya. Maka Nabi pun disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini fakta sawajah Rasulullah SAW walahu qamsun wa isrun sanah. Ya, bisa ditulis berikutnya Nabi beliau menikah di umur yang ke 25 tahun. Walaupun dibicarakan para ulama demikian juga disebutkan tentang bahwa Khadijah umurnya 40 waktu itu ketika menikah dengan Nabi, dan beliau sudah dalam keadaan pernah menikah. Di Nabi menikahi Khadijah dalam keadaan Khadijah sudah pernah menikah sebagai seorang janda. Ya demikian. Jadi adapun umur Khadijah 40 tahun diperselisihkan para ulama. Ya. Apalagi kalau sudah umur 40 biasanya enggak banyak kan itu melahirkan. Ternyata apa dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di situ mendapatkan keturunan padanya dari Khadijah saja. Ya di situ ada ya Fatimah, demikian juga ada Ruqayyah, ada Ummul Kultsum dan demikian. Demikian juga bahkan dari cucu beliau adalah dari keturunan Fatimah, Hasan, Husain dan sebagainya. Lalu dari yang lainnya tidak dapat, kecuali satu dari ya Maryam, ya Maria yang dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan Wa kana Allah subhanahu wa ta'ala wa hamahu min sigharihi. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dari kecil. Dari sejak dari kecil Allah telah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taharahu min danasil jahiliyah. Dan Allah bersihkan dari kotorannya jahiliyah. Wa min kulli aib dan segala sesuatu yang jelek-jelek. Wa manahu qula khuluqin jamil. Demikian juga Allah berikan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang bagus. Hadza lam yakun yu'raf baina qaumihi illa bil amin. Sampai-sampai tidak dikenal oleh kaumnya, ini orang Quraisy, kecuali beliau adalah Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena diketahui dari bersihnya hati beliau, jujurnya ucapan beliau dan amanah beliau. Ya. Hatta innahu lama banat Quraisy Al-Ka'bah, sampai ketika orang Quraisy membangun Ka'bah fi sana 35 min umrihi, di tahun 35 ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Nabi umurnya 35 tahun, orang Quraisy membangun Ka'bah. Ya, maka mereka berselisih siapa meletakkan Hajar Aswad. Mereka berselisih sampai sering melempar dengan batu. Ya. Ya, mereka berselisih gitu saja. Ini dalam permasalahan siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini. Pada tempatnya semua. Setiap kabilah, setiap suku yang ada di Mekah ingin untuk dialah meletakkan, menunjukkan keutamaan siapa meletakkan tersebut. Akhirnya mereka berselisih sampai mereka bersepakat untuk meletakkannya adalah orang yang pertama kali masuk kepada mereka. Dan Rasulullah adalah pertama kali yang masuk. Ya, mereka mengatakan jal amin, datang orang yang terpercaya. Faradu bih, mereka ridho. Ya. Maka Nabi pun memerintahkan, ya, ketika beliau membentangkan thawb baju dan beliau mengambil Hajar Aswad diletakkan di tengah, ya, baju tersebut, thawb tersebut. Kemudian setiap suku untuk mengambil sisi-sisi dari baju tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Amanah beliau. Masing-masing tidak merasa hebat kan itu. Ya, kemudian apa? Diambil pojok-pojok dari baju tersebut, mereka mengangkatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya, ya, di tempat awal tersebut. Ya, ini. Ini adalah masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga ketika beliau menikah, demikian juga tadi kita sebutkan tentang siapa meletakkan Hajar Aswad. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir faslun di mab'atsuhu, yang dibangkitkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan Nabi sebagai seorang rasul. Ya, bagaimana ini kisahnya? Disebutkan asalnya adalah wala ma aradallahu taala rahmatal ibad, ketika Allah menghendaki untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Wa karamatahu bi irsalihi ilal alamin, dan karamah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diutus kepada penjuru alam, habba ilaihi khalaq. Ini asalnya demikian. Ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, Allah jadikan habba ilaihi. Allah jadikan Nabi itu mencintai al-khalaq, menyendiri. Ya, dan itu tidak ada kemudian dikatakan syariat semedi dan sebagainya, tidak. Ini semua sudah dihapuskan dengan adanya syariat-syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian berpendapat bersemedi menyendiri di suatu tempat mendapatkan wahyu atau ilham atau sebagian dan itu tidak ada lagi. Tidak ada kemudian seorang mempunyai aturan lagi, tidak ada. Semua harus mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun asal mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu adalah Allah jadikan Nabi itu mencintai untuk al-khulwah, menyendiri, khulwah. Bahkan yatahannasu fi ghori hira. Yatahannasu kana Aisyah radhiyallahu anha itu yata'abbad, beribadah. Beliau beribadah di gua Hira. Kuaira itu ada di Mekah, di atas gunung itu kelihatan. Maka Nabi sering ke situ, jauh dari rumahnya, ya, di tempat yang tinggi, di atas gunung. Kamakan yasna'u dzalika muta'abidu dzalika zaman, sebagaimana yang dilakukan kebiasaan orang-orang ahli ibadah di zaman itu, menyendiri. Ya, kalau di zaman kita biasa kita dengar orang bersemedi tempat-tempat yang ya jauh. Inilah yang ada dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman waktu itu, ya, sampai disebutkan Abu Talib menyebutkan di situ, ya, tentang syair yang dibawakan. Kemudian disebutkan fafaja'ahu al-haq, maka datang dengan tiba-tiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kebenaran. Ini awal mulanya. Wa huwa bi ghori Hira, Nabi di gua Hira. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Walahu minal umri 40 sanah. Dan umur beliau adalah 40 tahun. Ini asalnya gitu. Jadi asalnya tidak langsung turun, tidak. Wahyu kepada Nabi tidak. Tapi Allah jadikan Nabi itu suka menyendiri di Gua Hira. Sebagaimana kebanyakan mereka dulu demikian. Nabi menjadi di Gua Hira di situ, ya beribadah di situ, sampai kemudian datang ketika beliau umur 40 tahun di bulan Ramadan, ya kebenaran. Fajahu malak, maka datanglah malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah inilah yang datang kepada Nabi Musa, demikian juga yang lainnya. Sampai nanti yang disebutkan, ya oleh pamannya Khadijah. Maka datang malaikat faqala lahu, berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra', bacalah." Maka Nabi mengatakan, "Lastu biqari', aku bukan orang yang bisa membaca." Ya. Demikian dilakukan berulang-ulang. Dan Nabi tidak bisa membaca tulisan. Dan itu hikmah yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak Nabi bisa membaca tulisan, mungkin orang berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat itu karena membaca dari buku-buku terdahulu. Ya, dari mungkin Injil sudah berubah waktu itu, ya. Ini kan juga dari Taurat atau bacaan-bacaan yang lain, kan gitu. Tapi tidak, Nabi tidak bisa membaca tulisan. Dan bisa, beliau bisa berbicara, bisa membaca Al-Fatihah dan sebagainya, tapi tidak bisa membaca tulisan. Sebagai hikmah yang tadi kita sebutkan. Maka mengatakan demikian, ya. Nabi SAW, lastu biqari, ya, tidaklah aku orang yang mampu untuk membaca. Ya, demikian. Maka malaikat Jibril pun faghathahu, disebutkan ya ini ya hu bisa anfasu, Nabi sampai-sampai tidak bisa bernafas karena didekap oleh malaikat Jibril walalam demikian. Hatta balaka minhul juh, sampai beliau sangat tidak bisa bernafas. Tsumma arsalahu, kemudian dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian diulangi lagi. Faqala iqra, bacalah. Kemudian Nabi mengatakan dengan ucapan yang tadi tiga kali, salasan. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril pun mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 1 sampai 5 di surat Al-Alaq. Ini asalnya demikian. Para jawabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjumu bawadiruh. Maka Nabi pun kembali ya dengan kabar tersebut kepada keluarganya, kepada istrinya Khadijah. Sudah menikah ketika beliau umur 25 tahun tadi kita sebutkan, dan ini terjadi di umur beliau ketika 40 tahun. Tarjuhu bawadiruh, ya ini tengkoknya itu bergerak-gerak karena rasa takut, biasanya orang demikian. Ya, beliau kembali ke rumahnya ketika mendapatkan ya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Fa akhbara bidzalika Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, maka kemudian Nabi memberikan kabar kepada Khadijah istrinya tentang permasalahan tersebut. Waqala, dan Nabi mengatakan qad khashitu ala akli, aku takut terhadap akalku. Ya, jadi takut nanti akan berubah pikiran, misalnya wallahu alam, kan suatu yang sangat mengagetkan beliau. Ya. Fasabbatathu, maka Khadijah menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlunya pendamping yang baik. Ya, dikokohkan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalat, dan berkata Khadijah, dan kisah ini adalah sahih dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Ya, hadis tersebut. Maka berkata Khadijah, waqalat absir, bergembiralah. Kalla wallah, tidak demi Allah. La yuhziika Allah abadan. Allah tidak akan merendahkan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Orang kalau dia itu bagus, akibatnya adalah bagus. Ya, orang yang baik, orang yang bertauhid, akibatnya adalah bagus. Apa yang dialami mesti bagus. Sampai di sini pun bersumpah Khadijah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Watas dukul hadis. Engkau adalah orang yang jujur. Watah milul kala. Engkau mampu membantu orang yang dalam keadaan kesulitan. Watu'inu ala nawaibid dahr, kau menolong atas kesulitan-kesulitan ada di zaman-zaman. Ya, demikian. Fi awsaf ukhor, jamilah. Ya, demikian juga dia menyebutkan sifat-sifat Nabi SAW yang bagus-bagus, sebutkan kepada suaminya, kepada Nabi SAW. Ya, yang dia sebutkan dari sifat-sifat baik yang ada pada diri Nabi SAW. Batasbitan wa'i'anah alal haq, dikuatkan Nabi SAW, dikokohkan dan menolong dengan kebaikan. Baya awalu sodik lahu radhiyallahu ta'ala anha. Maka Khadijah adalah pertama kali teman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Ini pertama kali membenarkan adalah istri beliau Khadijah. Itu pertama kali yang mengetahui tentang Ya, penabian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya Khadijah ini. Tidak ada, belum datang kepada Abu Bakar, demikian juga yang lain tidak. Langsung pulang ke rumah menyebutkan kepada istrinya apa yang dialami. Dikuatkan oleh Khadijah. Ya, bahwa engkau punya sifat yang baik-baik, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan engkau. Semua makan Rasulullah masyaallah ayam pun la ya rasyaan. Wa fatara adu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya diam setelah itu. Apa yang Allah kehendaki dan tidak melihat sesuatu pun setelah itu. Ya, jadi setelah mendapat wahyu yang pertama di umur 40 tahun, ya setelah itu tidak datang wahyu lagi. Wa fatara anhu. Futur, ya, ini tidak ada lagi datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahtamma bidzalik, maka Nabi pun rasa sedih. Wa dhaba miraran. Nah, ini adapun kalimat di sini dikritik oleh para ulama, ya, tidak benar ini. Dan Nabi berulang-ulang, berulang-ulang riyadarada min ru'usil jibal, untuk menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Ini tidak mungkin, ya. Ini mentakot dikritik oleh para ulama. Wa dhalika min syauqihi ila mar'a awal marah. Kenapa sampai demikian? Karena Nabi melihat dari yang pertama kali itu kemudian beliau rindu. Ini karena sangat rindunya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang pertama kali dia lihat. Min halawah ma syahidahu min wahyillah, dari manisnya apa yang dia saksikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun ini? Ya, tadi kan umur 40 tahun beliau mendapatkan wahyu pertama kali. Kemudian tidak datang wahyu. Inna fatratal wahy kana qariban min sanataini aw aktsar. Yani wahyu tidak turun lagi itu sekitar 2 tahun atau lebih. Ya ini. Jadi selama 20 tahun tidak datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sangat rindu sekali untuk mendapatkan sebagaimana yang pertama kali beliau dapatkan. Kemudian yang berikutnya summa tabaddalahu al-malak bainas sama' wal ard ala kursi. Kemudian tampak ya muncul malaikat, itu malaikat Jibril lagi antara langit dan bumi di atas kursi. Ya, ini datang kepada Nabi dalam bentuk yang sebenarnya. Kalau yang pertama kan dalam bentuk seorang manusia. Ternyata kemudian Nabi ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril ini yang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ya, demikian. Wasabatahu, dan malaikat ini menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syarubi anhu rasulun rasulullah haqqan. Bahwa sungguhnya beliau adalah rasul yang benar. Ya, demikian. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun pergi kepada Khadijah. Ini setelah melihat kejadian tadi, ya setelah 2 tahun terlebih, kemudian turun ya, wahyu yang kedua. Ya, ini malaikat Jibril baru menampakkan saja ini. Ini baru menampakkan, belum turun wahyu ini. Akhirnya Nabi pun pulang, ya pulang ke rumahnya, menuju kepada Khadijah. Wa qala Nabi mengatakan zamiluni, dasiruni, ya berikanlah aku selimut sama, ya zamiluni dan dasiruni sama. Fa'an sallallahu alaihi, maka Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yul mudassir kum fa'antir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ya, demikian. Turunlah ayat ini di surat Al-Mudassir. Ini. Maka ini adalah turunnya wahyu yang kedua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti sekitar umur mungkin umur beliau 43 tahun atau 42 tahun semisal itu. Ya, demikian. Maka inilah keadaan apa? Hal nubuwah wa iha. Ini hal al-ula, hal nubuwah wa iha. Keadaan pertama tadi, ya, yang ketika beliau umur 40 tahun, itu adalah hal sebagai seorang nabi. Demikian juga wahyu. Oleh karena itu, saya Muhammadin Abdul Hab menyebutkan dalam selesai saya ini tadi. Ini nanti akan disebutkan beliau, ya ini diutus sebagai seorang nabi dengan surat Al-Alaq. Kemudian diutus sebagai seorang rasul dengan surat Al-Mudathir. Jadi keadaan yang pertama itu adalah keadaan nubuwah. Ya. Tsumma amara Allahu bi hadzal ayah, kemudian Allah perintahkan di ayat yang tadi ini surat Al-Mudatsir, ayyun diraqamahu, untuk memperingatkan kaumnya dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang disebutkan sebagai apa? Sebagai seorang rasul. Ya, demikian. Kemudian Nabi pun mulai berdakwah. Ya, beliau berdakwah kepada orang besar, demikian juga orang kecil, kepada budak, demikian juga orang yang sudah merdeka, laki ataupun perempuan. Ya, hitam ataupun kulit putih atau yang sebagainya. Ya. Maka pertama kali yang menerima dakwah beliau wa kana Haiza sabqihim Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini pertama kali menerima dakwah beliau adalah Abu Bakar Siddiq. Ya, setelah tadi istrinya ya. Ini pertama kali masuk Islam, tadi urutannya bagaimana? Khadijah, kemudian Abu Bakar Siddiq. Teman akrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Utsman At-Taimi. Ya. Wa asaru bidinillah menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dakwah Abu Bakar Siddiq, ya, masuk Islam di situ siapa? 4 orang. Ya, siapa itu yang berhasil didakwahi oleh Abu Bakar Siddiq? Yaitu Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, ya, demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian juga sebagian menyebutkan Ubaidillah bin Jarrah. 4 orang yang mereka ini adalah dari 10 orang yang dikabarkan Nabi SAW masuk dalam surga. Kemudian disebutkan juga wa amma Ali fa aslama shagiran ibna saman sinin. Adapun Ali bin Abi Thalib masuk Islam ketika beliau masih kecil, umur 8 tahun. Anak umur 8 tahun ini sebagaimana anak-anak kita 88 tahun masih kecil. Ini baru selesai dari mungkin masa-masa tamyiz kan itu. Bisa membedakan antara ini kalau kita ya mungkin sapi, ini kambing kan itu. Karena sebenarnya bukan di ilmu istilah itu namanya tamyiz bisa membedakan antara ya kambing dengan keledai. Membedakan ini cantik, ini jelek. Ini 8 tahun masuk Islam. Ali bin Abi Thalib masih umur kecil. Ya demikian. Sebenarnya mengatakan lebih dari itu. Tapi kita kira-kira seperti itu. Ya. Sebenarnya mengatakan masuk Islam sebelum Islamnya Abu Bakar Siddiq. Anak umur 8 tahun. Wallah alam, pokoknya mereka ini adalah orang-orang pertama kali masuk Islam. Jadi dari kalangan orang besar, laki-laki adalah Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Ini untuk mengumpulkan perkara ini. Kemudian masuk Islam juga ya Zaid bin Harithah. Ya demikian. Kemudian juga Warqah bin Nawfal fasaddaqahu, membenarkan apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan disebutkan wa tamannau an law kana jadaan, kalau dia masih muda, karena waktu itu ya Warqah bin Nawfal ini sudah dalam badan buta dia. Sudah tua sekali. Ketika Khadijah memberikan kabar ya kepada pamannya ini tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berharap, ya, dia berangan-angan, laukana jadaan, kalau dia masih muda maka akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Warqah bin Nawfal ini dalam keadaan yang bagus, bagian dalam Sahih Bukhari, demikian juga Sahih Muslim. Dan ketika waktu itu Khadijah membawa Nabi kepada Warqah bin Nawfal ini, maka berkata Warqah ini, sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadza namus alladzi ja'a Musa bin Imran. Ini adalah namus. Namus itu kalau di dalam syariat kita Nabi Malaikat Jibril. Ini adalah namus yang telah datang kepada Musa bin Imran. Ini juga malaikat yang datang kepada Musa bin Imran. Ya, demikian. Ini ketika Khadijah mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya ini dan menyebutkan apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu disebutkan Nabi pun berdakwah, ya, semua yang menikmati di sini. Ini fitnah mu'adzabin wal hijrah ila Habasyah. Ini ujian yang dialami oleh orang-orang para sahabat yang masuk Islam waktu itu. Sampai mereka kemudian hijrah ke Habasyah, ya, hijrah ke Ethiopia sekarang ini. Maka semakin berat waktu itu, ya, perjuangan mereka para sahabat, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di Mekah. Diadab sebagian para sahabat dengannya, difitnah, dicoba dan sebagainya, mengalami siddatul alam, ini beratnya siksaan waktu itu. Bahkan disebutkan waktu itu Bilal disiksa oleh orang-orang Quraisy, ya, sampai kemudian Abu Bakar Siddiq memerdekakan Bilal. Ya, demikian juga ibunya disebutkan namanya Hamamah. Kemudian juga yang lainnya Amir bin Fairah, demikian juga yang lainnya. Lamma saddal bala, jadi tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdakwah setelah beliau mendapatkan wahyu Yahya al-Muddatsir, wahyu orang yang berselimut, kum fa'andir, berdirilah, berikanlah peringatan. Ya, ketika sangat berat waktu itu, falamma saddal bala, ketika sangat berat ujian, adzana Allah Subhanahu wa taala bil hijrah ila ardi Habasyah. Ya, Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Habasyah dulu, bukan ke Madinah. Tapi ke Ethiopia dulu. Wahyu figur di Mekah, yaitu sebelah barat dari Mekah. Kalau kita lihat peta, Ethiopia kan sebelah barat, ya, dari kerajaan Saudi Arabia. Bainal baladaini Sahara as-Sudan wal Bahr akid minal Yaman, antara Sudan dan Yaman. Ya, demikian. Maka demikian Nabi pun mengizinkan kepada para sahabatnya karena sangat berat siksaan waktu itu untuk hijrah ke Habasyah. Maka yang ikut waktu itu Utsman bin Affan, ya, bersama dengan istrinya Ruqayyah bintu Rasulillah. Ya, demikian. Jadi yang waktu itu hijrah ke Habasyah adalah Utsman bin Affan, demikian ke istrinya, padahal Utsman orang yang punya harta waktu itu. Ya, berhijrah dengan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Ya, demikian. Kemudian juga ada yang lain, Abu Hatim bin Amr. Demikian juga Ja'far bin Abi Thalib. Mereka sekitar samanina rajulan. Ini hijrah itu sekitar 80 tahun mempertahankan agama mereka. Mereka pergi ke Ethiopia sekitar 80 orang, laki demikian juga perempuan. Kemudian juga disebutkan di antara mereka yang ikut adalah Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Walaupun di sini terjadi perselisihan. Bahkan yang benar adalah Abu Musa termasuk, bukanlah termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Maka kemudian mereka pun mendatangi, ya, negeri Habasyah. Ya, ini di Ethiopia, di situ ada Raja Najasyi yang Allah sebutkan tentang keislaman dia, wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro ayanum tafitu min adami mimma arfu min al-haq. Apabila mereka mendengar apa yang turun kepada Rasul, engkau akan melihat, maka matanya meneteskan air mata. Inilah Najasyi. Ya. Sebab waktu itu sebagian orang Quraisy ketika mengetahui Nabi hijrah ke Habasyah, di antara mereka tidak ingin untuk kemudian para sahabat mendapati tempat yang aman. Maka diutuslah waktu itu oleh orang-orang Quraisy yang ada di Mekah karena melihat ternyata para sahabat hijrah ke negeri yang aman bagi mereka di Habasyah, dimulihkan oleh rajanya itu Raja Najasyi. Maka mereka mengutus, disebutkan di sini, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As dengan hadiah-hadiah, ya, kepada Najasyi agar apa, mengembalikan para sahabat yang 80 orang ini kembali ke Mekah lagi agar mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'aba dzalika alaihim, maka disebutkan Najasyi ini menolak. Bahkan disebutkan Raja Najasyi menjadi seorang muslim. Bahkan ketika meninggal, ya, Raja Najasyi ini yang diberi nama Ashamah, namanya adalah Ashamah. Adapun Najasyi ini adalah gelar dari raja-raja yang ada di Habasyah. Kalau orang-orang Romawi itu kan mempunyai gelar ini Kaisar. Rajanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Heraclius, Herakl. Ya itu. Jadi Herakl namanya dan gelarnya adalah Kaisar dan itu adalah raja Romawi. Adapun Habasyah, ya, kerajaannya atau kekuasaannya di situ pemimpinnya dijuluki dengan Najasyi dan namanya adalah Ashamah. Maka waktu itu diutuslah Amr bin As sebelum masuk Islam, ya, demikian juga Abdullah bin Abi Rabi'ah ini untuk mendatangi Raja Najasyi agar mengembalikan para sahabat ini ke Mekah lagi. Maka ditolak oleh Raja Najasyi ini. Ya, demikian. Bahkan waktu itu terjadi pembicaraan karena mereka waktu itu mengetahui bahwa Raja Najasyi agamanya adalah Nasrani. Maka mereka ingin menyebutkan, ya, suatu ucapan yang ingin buat marah Raja Najasyi, disebut tentang agama dia, tentang Nabi Isa alaihissalam, ya, demikian juga tentang apa, tentang Maryam. Dan mereka ingin untuk mengadu domba supaya Najasyi ini marah. Orang itu, ya, kalau diejek agamanya kadang tidak terima, kan itu. Kalau yang diejek mungkin masalah-masalah pribadi tidak terlalu, tapi kalau yang diomongkan untuk masalah agamanya, masalah prinsip, kadang-kadang marah, kan itu. Demikian juga orang tua yang dibicarakan kadang marah. Maka waktu itu ternyata mereka mendapati Raja Najasyi ini malah membela, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan waktu itu oleh Amr bin As, demikian juga Abdullah bin Abi Rabi'ah, bahwa mereka kaum muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang Nabi Isa. Ma yaqul haula innakum taqulu Nabi Isa. Ya, ini apa yang kalian katakan tentang masalah Isa ini? Fatala li Ja'far surah. Maka Ja'far bin Abi Thalib, ya, waktu itu termasuk yang hijrah, dia pun membacakan apa yang di surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Falamma faragha, ketika selesai membaca, ya, Najasyi ini mengambil udan, mengambil batang kayu yang ada di tanah waktu itu. Faqal, dia mengatakan, "Ma zadahada alama fit Taurah wala fil ud." Tidak menambah yang dia katakan itu, tidak melebihi apa yang dalam Taurat, demikian juga di kayu ini. Ya itu. Jadi ketika dibacakan itu kan menurut dia adalah akan marah kan itu. Menurut Amr bin As akan marah Najasyin dan akan mengusir para sahabat. Ya, maka Ja'far bin Abi Thalib dengan yakin belum membacakan ayat Al-Qur'an. Tabha ya ain shot dikuru rahmati rabbika tabda Zakaria idna darabahu nidaan khafiya, sisanya itu. Maka berkata waktu itu, ya, Ashamah ini, Raja Najasyi ini dia mengatakan, idhabu fa antum syuyum. Pergilah kalian, maka kalian adalah syuyum. Syuyum adalah bahasa mereka. Ya. Syuyum, ya, maknanya sebenarnya di nihayah, aminun, kalian aman. Ini adalah kalimat Habasyah, kalimat orang-orang Ethiopia waktu itu. Kalian selamat sudah. Ya, pergilah kalian selamat. Biardi di negeriku. Man sabbakum gharim, barang siapa mencerca kalian, maka dia akan menanggung. Ya, gitu. Maka demikian. Akhirnya apa? Allah SWT selamatkan para sahabat yang ada di Habasyah tersebut. Maka demikian semakin berat apa yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian disebutkan di sini, ya, oleh Ibn Katsir, muqata'ah Quraisy di Bani Hasyim wa Bani Muthalib. Ya, di embargo, ya, di boikot setelah tidak bisa mereka mampu untuk mengembalikan para sahabat yang hijrah ke Habasyah, maka mereka membuat kesulitan lagi kepada kaum muslimin dengan apa? Memboikot. Ya, dengan diputuskan hubungan. Jadi orang Quraisy memutuskan hubungan terhadap Bani Hasyim dari apa? Dari kabilah, dari sukunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hasyim, demikian juga Bani Muthalib. Nah, ini kerabatnya terkena dari imbas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, summa aslama Hamzah ammu Rasulullah, masuk Islam Hamzah bin Abdul Muthalib, ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tersebarlah Islam di waktu itu. Maka ketika orang-orang Quraisy melihat dakwah Nabi tersebar di Mekah, ya, maka mereka ajma'u, mereka bersepakat untuk melakukan perjanjian, ya, untuk memutuskan hubungan dengan apa? Dengan Bani Hasyim, demikian juga Bani Muthalib. Yaitu apa? Ala yubayyuhum. Ya, mereka bersepakat untuk kemudian tidak melakukan jual beli dengan orang-orang Bani Hasyim. Demikian juga Bani Muthalib. Wala yunakihuhum. Demikian juga tidak saling menikahkan dengan orang-orang Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Wala yukalimuhum, tidak mengajak bicara padahal tetangga-tetanggaan. Ya, jangan berbicara dengan mereka. Jangan duduk-duduk dengan mereka. Ya, sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka yang melakukan hal tersebut, Bani Hasyim, Bani Muthalib melakukan yakni sabar dalam hal tersebut, tapi bukan karena agama. Mereka tetap dalam keadaan musyrik. Ya, kebanyakan mereka. Mereka lakukan ini karena apa? Karena kesukuan. Karena membela ya, saling merasakan kesulitan di antara suku tersebut. Jadi tidak diajak bicara, tidak untuk kemudian saling menikahi, demikian juga untuk duduk dengan mereka. Ya, demikian. Kemudian disebutkan dibuat perjanjian di suatu sahifah, di suatu kertas, semisal itu ya, tulisan dari kulit dan semisalnya, wa alaquha fi saqafil Ka'bah, dan mereka letakkan di atapnya Ka'bah. Ya, ditulis perjanjian untuk tidak boleh saling berbicara dengan orang-orang Bani Hasyim dan Bani Muthalib, tidak saling duduk dengan mereka, tidak melakukan jual beli, ekonomi tidak boleh dengan mereka, ini dan itu. Dibuat di Ka'bah, ya, di atapnya Ka'bah di situ. Ditempel di situ atau diletakkan di situ. Ya, demikian. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, Nabi mendoakan orang yang menulisnya itu, Nadir bin Haris bin Muhammad Mansur bin Ikrimah, sampai lumpuh tangannya itu. Ya, sebenarnya bukan demikian. Dan disebutkan oleh Ibnu, ya, kita sebutkan di sini di Usul Salasah, ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Allah SWT walau minal umri salasun wasitu nasanah. Jadi Nabi berumur ya 63 tahun. Ya, Nabi SAW beliau hidup di dunia ini 63 tahun. Min arba'una qabla nubuwah. Dari 63 tahun itu 40 tahun sebelum kenabian. Jadi 40 tahun beliau belum ditunjuk sebagai seorang nabi. Wa salas wa isruna nabiyan wa rasulan. Beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul adalah 23 tahun. Ya, ya, sekitar itu. Jadi Nabi SAW umurnya itu 63 tahun, 40 tahun itu sebelum beliau sebagai seorang nabi, 23 tahun beliau seorang nabi sebagai seorang rasul. Nubi Abi Iqra, beliau ditunjuk sebagai seorang nabi dengan turunnya surat Iqra. Ya, wa ursila bil mudatsir, beliau ditunjuk sebagai seorang rasul ya dengan surat Al-Mudatsir. Ya, Al-Mudatsir, kumpa antin yang tadi disebutkan sekitar beliau umur 42-43 tahun. Beliau menjadi seorang rasul. Jadi seorang nabi ketika umur 40 tahun. Wa baladu Mekah, negeri beliau adalah Mekah, negeri yang beliau cintai. Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, innaki engkau adalah, ketika beliau diusir dari Mekah itu, engkau adalah negeri paling aku cintai. Kalaulah tidak orang Quraisy mengusir aku tidak akan keluar darimu, ya, dari Mekah. Seorang itu kampung halaman adalah suatu yang beliau paling dia cintai, kan itu. Kita mempunyai kampung halaman, tempat kita dilahirkan, biasanya itu adalah tempat yang paling kita sukai. Wa hajara ila Madinah, beliau hijrah ke Madinah. Sebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin, beliau mensyarah, ya, bisa ditulis. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadammana khamsah umur. Adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam nusul yang ketiga ini, ya, pokok yang ketiga itu mengandung 5 perkara. Ya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mengandung 5 perkara. Apa yang pertama? Al-awwalu ma'rifatuhu. Nasaban, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal nasabnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi, paling enggak kita hafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim, mudah itu. Kalau bisa ditambah lebih bagus. Ya. Hasyim bin Quraisy, dari Quraisy, ya. Dari Kinanah dan sebagainya sampai ke Adnan, itu sepakat para ulama. Jadi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Nasabnya. Beliau adalah orang yang paling mulia nasabnya. Hasyimi. Quraisy Arabi. Ya itu. Yang kedua asani ma'rifah sinihi wa makanihi wa makan wiladatihi. Yang mengenal umur beliau. Umurnya berapa tadi disebutkan 63 tahun. Abu Bakar juga 63 tahun, Umar juga 63 tahun. Ali juga 63 tahun, Aisyah juga 63 tahun. Ya. Ini umurnya sama mereka meninggal. Nah, ini mengetahui umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat beliau lahir di mana. Maka tadi kita sebutkan masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan itu. Kemudian ketiga, ma'rifatu hayatihi an-nubuwah. Mengenal kehidupan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenal kehidupan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu berapa? Sanas wa isrun sanah, 23 tahun Nabi seorang nabi, seorang rasul. Ya itu. Dan seorang kalau sudah umur 40 tahun itu biasanya kalau sudah 40 tahun itu dalam hal yakni pemikiran sudah dewasa. Sebagaimana kita ketahui kan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah, qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha." Ya, demikian. Falamma balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika dia mulai dewasa dan sampai dia itu 40 tahun. Nah, demikian. Ini biasanya kalau sudah umur 40 tahun itu mulai dewasa seorang, mulai bisa berpikir. Tapi anak-anak ya kadang umur-umur paling sulit itu umur-umur 15, 16, 17, masa-masa seperti ini sulit. Ya, di pondok-pondok itu anak-anak seperti ini usil-usil sulit. Nanti kalau sudah naik ke 20 ya sampai 25 itu mulai bisa berpikir. Ya, bisa berpikir. Nah, kalau udah sebelum itu sulit. Dia mencoba hal-hal yang dia itu sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin ini dan itu. Kalau sudah 40 tahun biasanya sudah mulai ya mempunyai tingkat pemikiran yang puncak di masa-masa tersebut. Kalau demikian. Tapi kalau sudah 70 tahun biasanya ya nanti ada pikun, ada lupa ini dan itu. Dan umur 40 itu adalah umur yang paling bagus. Nabi menjadi seorang ya nabi, demikian juga rasul sebagai orang nabi sebenarnya di umur 40 tahun. Kemudian yang keempat, ya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung perkara yang keempat, arabi bima dzakana nabiyyun wa rasulan. Dengan apa nabi itu sebagai seorang nabi? Ya, dengan apa Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul? Yang disebutkan ya dalam buku ini oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwa nabi sebagai seorang nabi itu dengan turunnya surat Al-Alaq ayat yang ke-1 sampai ke-5. Beliau sebagai seorang rasul itu dengan turunnya surat Al-Mudatsir ya ayat 1 sampai yang ke-7. Itu. Kemudian yang kelima, al-khamis bimada arsala walimada. Dengan apa nabi itu diutus? Bimada ursila walimada. Dengan apa nabi itu diutus dan untuk apa? Ya, faqad arsala bi tauhidillah ta'ala wa syariatihi. Nah, bisa ditulis, ya ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, faqad ursila. Nabi diutus itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak kepada tauhid dan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagai rahmat bagi alam semesta, mengeluarkan mereka dari kesyirikan, kegelapan, Ya, demikian juga kekufuran, kebodohan kepada nur, kepada cahayanya ilmu dan iman dan tauhid. Ya itu. Jadi dengan apa Nabi diutus dan untuk apa? Ya, ini dengan tauhid. Diutus dengan tauhid, ya, dan agar mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini lima perkara yang disebutkan di dalam mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang nasab Nabi, umurnya Nabi, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, ya, kemudian dengan apa Nabi sebagai seorang nabi? Tadi dengan surat Al-Alaq, demikian juga sebagai seorang rasul dengan surat Mudatsir. Kemudian yang kelima, bahwa Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan tauhid, mengajak kepada tauhid. Demikian juga membawa syariat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita membaca buku berikutnya.